Naam, barakallahu fikum. Kemudian nasihat yang ketiga, naam, yang terakhir, wa alaihim an ya'rifu, dan hendaklah para salafiyin di Indonesia, ikhwah kita salafiyin, mengetahui anna jami'al asatidah al-fudala, sesungguhnya seluruh asatidah kita, ustaz-ustaz kita yang telah sangat berjasa dalam menyebarkan dakwah salafiyah, sehingga ba'da taufiqillahi azza wa jal, setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenal manhaj salafi ini, kita bisa mengenal akidah as-sahihah, kita bisa mengenal as-sunnah, kita bisa mengenal para ulama, maka sungguh mereka memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah para salafiyin mengetahui bahwa mereka para asatidah amsal Luqman ba Abduh wa Muhammad As-Sawaid wa Abdul Samad wa Usamah Mahri wa Qamar wa ghairihim min ikhwanihim ad-du'at kulluhum salafiyun wa min wa talamidul masyayikh. Ketahuilah bahwa para asatidah tersebut, baik itu Ustaz Luqman ba Abduh hafizahullah, kemudian Ustaz Muhammad As-Sawaid hafizahullah taala, kemudian Ustaz Abdul Samad Bawazir hafizahullah taala, kemudian Ustaz Usamah Mahri hafizahullah taala, Ustaz Qamar hafizahullah taala, dan yang lainnya dari kalangan para dai al-fudala, mereka semua salafiyun, mereka semua adalah para murid ataupun murid-murid masyayikh kita, dan mereka semua senantiasa kembali kepada para ulama dan kepada para masyayikh. Naam, wa jami'ul masyayikh wa jami'ul asatidah yuriduna jam'al kalimah wal khair wal islah lid da'wati salafiyyah wal salafiyyin, dan semua dari masyayikh kita di Madinah yang sudah saya sebutkan tadi namanya di depan, maupun semua asatidah, naam, semuanya bersama-sama menginginkan, naam, dari salafiyyin jam'al kalimah, untuk bersatunya kalimat mereka, wal khair, dan menginginkan kebaikan, wal islah, dan menginginkan islah, perbaikan lidakwati salafiyah, untuk dakwah salafiyah, was salafiyin, maupun untuk dakwah, untuk para ikhwah salafiyin, wa nabdal furqa, dan menginginkan untuk membuang sejauh-jauhnya perselisihan, wa tafarruq, dan ya berpecah belah, wal ikhtilaf. Naam, walladhi akhta'a sayarji'u ila al-haqqi wa la ahada yaslamu min al-khata' wa kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Kemudian kata mereka hafizahumullah taala, adapun yang salah maka insyaallah akan merujuk kepada kebenaran, akan kembali kepada kebenaran. Dan ya ikhwah, perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah. Nah, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata, seluruh bani Adam itu khata, sering berbuat salah. Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah nasihat-nasihat dari masyayikh kita di Madinah. Harapan kita semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bisa mendengarkan nasihat tersebut, memahami nasihat tersebut, mengindahkan nasihat tersebut, dan melaksanakan nasihat tersebut. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa menjaga kita semua, menjaga asatidah kita semua dari segala fitnah-fitnah yang nampak maupun fitnah yang tersembunyi. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar selalu memberikan hidayah, memberikan taufiknya kepada kita semua, kepada kebenaran, memberikan taufik dan hidayah kepada para asatidah kita, kepada kebenaran, sehingga bisa membimbing kita semua dan ikhwah salafiyin dan kaum muslimin menuju kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal qadri kifayatun insyaallah ta'ala. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.